Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira. Amma ba'd. Min attikhadil quburi masajid. Fasal yang pertama yang menerangkan demikian pula tok dan larangnya tentunya menuju Nasara. Rahimullah. Al-faslu tsani, pengertian atau makna dari menjadikan kubur. Dari hadis adalah man fa'ala dzalika min wajh di sisi Allah Azza wa Jalla terhadap pelakunya, yaitu siapa saja yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau masjid. Fa'alaina an nafqaha ma'na al-tikhadil madkur hatta nuhadzirah. Sehingga wajib bagi kita untuk memahami tentang pengertian dan makna dari menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Ya, sehingga kita pun waspada dan berhati-hati dari perbuatan tersebut. Fa'akul alladhi yumkinu an yafham min hadal tikhad innama huwa thalathu ma'an. Dan mungkin kita bisa memahami dari makna menjadikan kuburan sebagai masjid, ya, yaitu menjadi tiga pengertian, tiga makna. Dan ini kesimpulan, ya. Dan nanti akan beliau sebutkan tentang alasan dan sebab atau aqwalul ulama sekaligus hadis ataupun dalil yang menunjukkan hal tersebut. Al-awwal, makna yang pertama, as-salatu alal qubur bimakna sujudi alaiha. Pengertian yang pertama yaitu salat di atas kuburan. Salat di atas kuburan, yakni sujud di atasnya. Meskipun tidak persis, ya, di apa? Gundukan atau tumpukan tanah atau bangunan di atasnya, yang jelas di atasnya, baik itu di sampingnya, ya, tidak persis di pusaranya itu. Nah, ini makna yang pertama, salat di atas kuburan. Atsani, yang kedua, as-sujudu ilaiha fastiqbaluha bis-salati wad-du'a. Termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid adalah sujud, ya, menghadap kuburan. Ya, ini menjadikan kuburan sebagai kiblatnya, baik ketika sholat ataupun berdoa. Nah, sehingga ketika ada seorang sholat misalkan, ya, sholat sunnah atau sholat wajib, selain sholat jenazah yang diizinkan, ya, dalam kondisi tertentu tentunya, ya, maka ketika dia menjadikan di hadapannya adalah kuburan, maka ini masuk dalam pengertian menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Artinya tidak boleh. Dan juga kata beliau, termasuk dalam hal ini adalah berdoa, ya, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, namun menghadap ke arah kuburan. Menghadap ke arah kuburan, ini juga masuk dalam pengertian menjadikan kuburan sebagai masjid. Al-thalith, bina'ul masajid alaiha wa qasdu salati fiha. Pengertian yang ketiga yaitu membangun masjid di atas kuburan tersebut. Nah, atau yang marak sekarang, ya, kuburannya ada, ya, namun di sampingnya atau di lingkungan kuburan tersebut dibangun masjid, sehingga kuburan tersebut masuk di dalam area masjid. Nah, bahkan sebagian ditampakkan, ya, bahkan dihias, kuburannya itu diposisikan di depan kiblat, sehingga seorang imam misalkan ketika melaksanakan sholatul jamaah itu persis menghadap ke kuburan tersebut. Demikian pula ketika kuburan itu ya mungkin tidak nampak, ya ada di balik tembok, namun masuk dalam area kuburan ataupun area masjid. Intinya di sini tidak ada pembatas antara kuburan dengan masjid. Baik itu kuburan itu masuk dalam area masjid ataukah masjid itu dibangun di area kuburan, ini masuk dalam pengertian menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Nah, sehingga meskipun kuburannya itu tidak di arah kiblat, misalkan di samping atau di belakang, tapi masuk dalam area masjid, maka ini juga termasuk, ya termasuk yang dilarang. Wa qasdu sholati fiha, dan memaksudkan, ya, yakni dibangunnya masjid tersebut di atas kuburan tadi dengan tujuan untuk didirikan sholat di dalam masjid tersebut. Masjid, ya, tempat untuk sholat. Meskipun sebagian menamakan bukan masjid, entah itu musola atau langgar atau yang semisalnya, yang jelas digunakan untuk sholat. Di sebagian tempat memang disengajakan, ya, ketika ada area kuburan muslimin, maka di kuburan tersebut, ya, bahkan di tengah-tengah itu ada musola kecil, masjid kecil, ya, sehingga ketika kaum muslimin mereka datang ke kuburan itu, mereka melaksanakan sholat di tempat tersebut, ya, sehingga masjid atau musola tadi masuk dalam area kuburan. Ini juga masuk, ya, masuk dalam pengertian membangun masjid di atas kuburan atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, sehingga apabila demikian kondisinya, ya, kemudian sekiranya kaum muslimin sadar tentang larangan ini, bahwa ini enggak boleh, maka apabila yang dahulu adalah kuburannya, kemudian masjid baru didirikan setelahnya, maka mestinya dibongkar. Mestinya dibongkar. Namun kalau sebaliknya, misalkan masjid sudah duluan ada, kemudian kuburan 1-2 ini, ya, baru ditempatkan di area masjid tersebut setelahnya, ini setelah berdirinya masjid itu, maka di sini diperbolehkan untuk memindahkan kuburan tadi ke tempat yang lain, yaitu secara umum di kuburan muslimin. Walhasil, ini tiga makna dan pengertian dari menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang pertama, yaitu sholat di atas kuburan, ya, atau di sampingnya. Yang kedua, sujud, ya, atau sholat menghadap kuburan. Jadi kuburan di arah kiblatnya, termasuk berdoa menghadap kuburan. Yang ketiga adalah membangun masjid, tempat sholat, ya, di area kuburan. Kemudian kata beliau rahimahullah, aqwalul ulama fi ma'na ittikhadil madhkur. Kemudian di sini beliau nukilkan tentang beberapa pendapat dan pernyataan para ulama tentang apa yang beliau sebutkan barusan. Wa bi kulli wahidin min hadhil ma'ani qala ta'ifatu min al-ulama wajad biha nususun sarihatun an sayyidil anbiya alaihi salatu wassalam. Dan masing-masing dari makna dan pengertian tadi itu telah dinyatakan oleh sebagian para ulama, bahkan dikuatkan dengan beberapa nas yang sangat tegas, ya, sangat jelas dan gamblang, yang sahih datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Amal awal, adapun pengertian yang pertama, yaitu sholat, ya, di atas kuburan. Maka di antara pendapat ulama dalam hal ini, kata beliau rahimahullah, faqala Ibnu Hajar Al-Haythami fi Zawajir. Sebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haythami, bukan Al-Asqalani, Al-Haythami, dalam kitab Al-Zawajir, kata beliau rahimahullah, wa ittikhadul qabri masjidan ma'nahu as-salatu alaih aw ilaih. Menjadikan kuburan sebagai masjid maknanya adalah salat di atasnya, yaitu di atas kuburan atau menghadap kuburan, sama, ya. Jadi beliau menyebutkan dua makna sekaligus. فهذا نص منه على أنه يفهم الاتخاذ المذكورة شامل لمعنيين أحدهما الصلاة على القبر. Maka ini nas yang sangat jelas dari beliau rahimahullah, di mana beliau memahami bahwa makna dan pengertian menjadikan kuburan sebagai masjid itu mencakup dua pengertian tadi. Ya, di mana salah satunya adalah menjadikan ataupun sholat di atas kuburan. Ya, sholat di atas kuburan. Dan para ulama menyebutkan kecuali sholat jenazah, ini diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Dan sebagian menyebutkan hikmahnya bahwa adapun salat jenazah, kenapa diperbolehkan? Karena di sana tidak ada ruku dan sujudnya. Ya, tidak ada ruku dan sujud, hanya berdiri saja. Kemudian takbir, setelah itu salam. Wallahu a'lam. Kemudian disebutkan Sunani rahimahullah dalam Subul Salam, jilid yang pertama, halaman 214. Kata beliau, واتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليها أو بمعنى الصلاة عليها. Menjadikan kuburan sebagai masjid ini lebih umum. Ya, pengertiannya ya bukan hanya bermakna salat menghadap kuburan atau salat di atas kuburan. Artinya di sini beliau sudah memahami bahwa di antara makna menjadikan kuburan sebagai masjid adalah sholat di atas kuburan atau menghadap kuburan. Nah, dan di sana ada makna yang lain. Ya, qultu, kata Imam Al-Albani rahimahullah, ya'ni annahu ya'ummul ma'nayain kilayhima wa yahtamilu annahu aradal ma'aniya thalathah. Ya'ni bahwa menjadikan kuburan sebagai masjid itu mencakup dan meliputi dua makna tadi, meskipun ada kemungkinan yang beliau maksudkan juga adalah tiga makna yang disebutkan di awal tadi, yaitu termasuk membangun masjid di atas kuburan. Ya, membangun masjid, ya, tempat sholat di atas kuburan. Wa huwa alladhi fahimahu al-imam Syafi'i rahimahullah wa sayati nasu kalamihi fi dhalik wa yashhadu lil ma'na al awwal ahadith. Nah, dan ini pula yang difahami oleh Imam Syafi'i rahimahullah, dan nanti akan disebutkan pada tempatnya penukilan dari beliau rahimahullahu taala. Yang kemudian untuk pendapat yang pertama ini, yaitu yang menyatakan bahwa menjadikan kuburan sebagai masjid yaitu salat di atas kuburan, ini dikuatkan dengan beberapa riwayat ataupun hadis. Yang pertama, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah alaihi salatu wassalam naha an yabna 'ala al-qubur aw yuq'ada 'alayha aw yusalla 'alayha. Anna Rasulullah naha an yubna 'ala al-qubur aw yuq'ada 'alayha aw yusalla 'alayha. Bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau melarang untuk membangun sesuatu di atas kuburan, membangun sesuatu secara umum, ya, dan termasuk bangunannya pagar atau ditinggikan, ya, dengan menggunakan batu bata atau semen, ya, pagar baik yang biasa, ya, sekedar diberi kayu atau semi permanen, atau dibuat permanen, dicor misalkan. Ini termasuk yang dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, apalagi dibuat bangunan yang lebih dari itu. Rumah kecil, ya, atau yang lebih dari itu, masjid. Ya. Maka ini termasuk yang Nabi ingatkan. Ya. Ayub ada alaiha, termasuk pula Rasulullah melarang untuk kuburan itu diduduki. Ya, menduduki kuburan. Dan itu terjadi, ya, di tengah masyarakat, di tengah muslimin. Ya, tatkala mereka mengiringi kuburan atau mengiringi jenazah, ya, sebagian sibuk menggali, menimbun, ya, sebagian memperhatikan dengan seksama. Ya, namun sebagian lagi santai. Ya, duduk asik di atas kuburan, di atas nisan. Ya, asik ngobrol, ketawa, ketiwi. Maka ini pemandangan yang tidak sepatutnya. Ya, untuk ya terjadi, terlebih di kuburan. Tambah lagi di atas kuburan. Bukan hanya di area kuburan, tapi di atas kuburan. Ya, apalagi kalau misalkan kuburannya itu permanen ya. Jadi nyaman betul ya duduk di atasnya. Keramikan lagi. Ya, santai, asik ya, sejam. Ya, enggak capek dia, yang lain capek nimbun ya. Cari tanah untuk menimbun kuburan tadi, kuburan yang baru. Adapun dia santai duduk di atas kuburan, ngobrol. Ya, Allah musta'an. Ayusallallahu alaihi, demikian pula Rasulullah melarang untuk sholat di atas kuburan. Hadza huwa syahid. Ini syahidnya, ya. Larangan Rasulullah untuk sholat di atas kuburan. Kemudian dalil yang kedua, ats-tsani qauluhu alaihi salatu wassalam la tusallu ila al-qabrin wa la tusallu ala qabrin. Adapun tadi disebutkan ya di dalam Musnad Abi Ya'la rahimahullah dengan sanad yang sahih. Hadis yang kedua yaitu diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tusallu ila qabrin wa la tusallu ala qabrin. Jangan kalian salat ya menghadap kuburan. Umum ila qabrin nakirah, bersifat umum, kuburan apa saja ataupun kuburan ya siapa saja. Nah, baik itu kuburan yang biasa ya, yang itu merupakan warga masyarakat biasa, terlebih kuburan yang dikeramatkan, sama hukumnya, sama larangan di sini bersifat umum. Dan juga kata Nabi, wala tusallu ala qabrin, dan jangan pula kalian sholat di atas kuburan. Meskipun sholatnya ikhlas karena Allah, gak ada ya niatan dan tujuan ataupun maksud apa-apa ya, sekedar untuk menjalankan perintah Allah, wajib ataupun sunnah, maka terlarang, gak boleh. Dan sholatnya tidak sah, batal, harus diulang. Kalau itu wajib ya. Terlebih kalau misalkan ada niatan, ada maksud, ada keutamaan, menganggap afdol sholat di sana. Sebagian seperti itu ya. Kalaupun ikhlas saja sholatnya karena Allah ya, ingin dapat pahala, takut dosa kalau dia tidak melaksanakan sholat ya, ikhlas tapi menghadap kuburan atau di atas kuburan, ini pun gak boleh. Kenapa? Satu dari'ah, untuk menutup pintu dan celah sebab ya, terjerumusnya kaum muslimin ke dalam kesyirikan. Apalagi ada niatan, ada keyakinan, menganggap sholat di sana afdal, apalagi kuburannya wali ya, kuburan orang saleh, maka ini terlarang. Dan yang ketiga, an Anas radhiyallahu ta'ala an, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya naha 'anil salati ila al-qubur. Bahwa Rasulullah melarang salat menghadap kuburan. Ya, melarang salat menghadap kuburan. Nah, ya tentunya ini secara umum ya. Terus gimana dengan kondisi kuburan yang ada dekat dengan masjid ya, namun terpisah ya, terpisah ya, tinggal dilihat. Kalau misalkan tadi kita sebutkan bahwa antara kuburan dan masjid ini tidak mungkin bisa dikumpulkan ya, dan tidak boleh membangun masjid di atas kuburan atau sebaliknya menguburkan seseorang di dalam masjid. Maka apabila kuburan tadi itu terpisah ya, beda areanya, beda wilayahnya, ya, meskipun sama-sama tanah wakaf misalkan, tapi terpisah. Ini untuk kuburan, ya, khusus kuburan. Ini untuk masjid, ada pagarnya misalkan. Dan memang sudah ada ketetapan, ini masjid tidak boleh diganggu gugat dan tidak boleh untuk menguburkan seseorang di dalam area masjid. Namun kebetulan di sebelahnya itu ada kuburan, namun terpisah, ada temboknya dan beda wilayahnya, beda tanahnya, meskipun agak dekat. Ya seperti ini insya Allah diperbolehkan. Kenapa? Karena beda wilayahnya, beda tempatnya. Yang jadi masalah, ya, pemisahnya ada, temboknya ada, tapi masjidnya itu dibangun di area kuburan. Ini masuk. Ya, maka sebagai bentuk kehati-hatian, tentunya, ya, tidak melaksanakan sholat di tempat tersebut. Cari yang lain. Nah, ar-rabi, dan yang keempat, an Amr bin Dinar rahimahullah, wasu'ila anis salati wasatul kubur. Beliau ditanya tentang hukum sholat di tengah-tengah kuburan. Ya, di tengah-tengah kuburan. Qala, kata beliau, zakarali anna nabiyya qala, telah ada orang yang menyebutkan kepadaku bahwa Rasulullah beliau bersabda alaihi salatu wassalam, kanat Bani Israel ittakhadhu qubur anbiyaihim masajid fala'anahumullahu ta'ala. Nah, dahulu Bani Israel, ahlul kitab, ya, mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, dan Allah melaknat mereka, Allah mengutuk mereka. Ya. Nah, yakni di samping kekufuran mereka Bani Israel, ya, kesombongan mereka Bani Israel, ahlul kitab, enggan masuk Islam, beriman dengan Rasulullah, ya, maka di antara pelanggaran mereka, dosa besar yang mereka lakukan, ya, selain mereka kufur dengan nabi-nabi mereka, ya, adalah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah, dan Allah kutuk mereka, Allah laknat mereka, Allah jauhkan mereka dari rahmat. Hadis ini seperti yang disebutkan di awal dari Amr bin Dinar. Amr bin Dinar bukan sahabat, beliau seorang tabi'in, sehingga riwayat ini mursal, namun sanadnya sahih, ya, sampai kepada Amr bin Dinar. Namun ini tentunya sebagai penguat saja, ya, sebagai penguat. Sehingga apa yang disebutkan sebelumnya dari hadis yang sahih sampai kepada Nabi ini tentunya telah mencukupi. Namun ini sebagai penguatnya. Ya. Nah, kemudian qala rahimahullah, selesai ya untuk pengertian yang pertama. Ya, bahwa termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid adalah sholat di atasnya. Ya, ini di atas area kuburan. Wa amma ma'na tsani, adapun pengertian yang kedua. Faqala al-Munawi rahimahullah fi Faidil Qadir haitsu syarah la hadits ats-tsalits al-mutaqaddim. Al-Munawi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Faidil Qadir ketika mensyarah hadis yang ketiga yang telah lalu penjelasannya, kata beliau, ai ittakhadhuha jihata qiblatihim ma'tiqadihim al-batila, bahwa mereka ahlul kitab itu telah menjadikan kuburan itu sebagai arah kiblat mereka dalam melaksanakan ibadah, di samping keyakinan mereka yang batil, keyakinan kufur. Wa nattikhadaha masajid lazimun litikhadil masajidi alaiha ka'aksih. Ya, maka menjadikan kuburan sebagai masjid, ya, ini suatu yang lazim, ya, karena menjadikan masjid itu dibangun di atas kuburan, tentunya otomatis berarti termasuk dalam hal yang dilarang. Sebagaimana sebaliknya, ya, sebaliknya apa? Sebaliknya, ya, yaitu menjadikan masjid sebagai kuburan. Ya, ketika ada yang meninggal dikubur di masjid. Wah, luas kok masjidnya halamannya, daripada enggak kepake, sayang. Ya, jemaahnya sedikit. Oh, enggak bisa, enggak boleh. Nah. Wa hadza bayyana bihi sababa la'nihim lima fihi minal mughalat fi ta'zim. Dan di sini beliau menjelaskan bahwa ini merupakan sebab Bani Israel, Ahlul Kitab, Al-Yahud dan Nasara, mereka dilaknat oleh Allah Azza wa Jal. Kenapa? Karena mereka ghulu, berlebihan dalam mengagungkan, ya, kuburan nabi-nabi mereka. Nah, qala al-qadhi, yani al-Baydawi, berkata al-Qadhi al-Baydawi rahimahullah, lamma kanatil yahudu yasjuduna liquburil anbiya ta'ziman li sya'nihim wa yaj'alunaha qiblatan wa yatawajjahuna fi ssalati nahwaha fattakhadhuha awthanan la'anahumullah wa mana'a al-muslimina 'an mithli dhalik wa nahahum 'anhu. Tatkala mereka Yahudi sujud kepada kuburan nabi-nabi mereka sebagai bentuk penghormatan, pengagungan terhadap kemuliaan para nabi, maka mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai kiblat ibadah mereka dan mengarahkan sholat mereka ke arah kuburan nabi itu, sehingga mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai berhala yang kemudian Allah melaknat mereka. Maka Rasulullah melarang kaum muslimin dari perbuatan tersebut, ya, dan ya, mencerca pelakunya, ya, mengutuk pelakunya. Ya, dan asal hukum larangan dari Nabi adalah menunjukkan haram. Ya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Tapi sampai di sini insyaallah dilanjutkan pada dars yang akan datang bismillahillahi ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.